ku cari bahagia dalam hati. Namun apa yang ku dapati, rasa sesa dalam hidupku ini. Oh Tuhan, apa yang terjadi? Kilau dunia menipuku. Tunjukkanlah jalan sejati, mendekat kepada cahaya ilahi. Jangan yang terjadi.